Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. قال الشارح الشيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله قوله وأنواع العبادة dan macam-macam ibadah. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له بين فيما يأتي شيئا من أنواع العبادة. Ketika muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya yang wajib bagi kita adalah kita beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka beliau menjelaskan kemudian sesuatu dari jenis-jenis atau macam-macam ibadah. Faqala, maka beliau berkata, wa anwa'ul ibadati mithlul islam wal iman wal ihsan. Maka beliau berkata, dan macam-macam ibadah seperti Islam, iman dan ihsan. Wa hadhihi ats-tsalatsatu al-islam wal iman wal ihsan هي الدين كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Dan ketiga perkara ini, Islam, iman dan ihsan, seluruhnya adalah agama. Ketiga hal ini adalah agama sebagaimana yang datang dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang terkenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Qala, beliau berkata radhiyallahu taala an, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhata yaumin, suatu ketika kami berada di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Suatu hari kami pernah berada di dekat Rasul, bermajlis dengan beliau alaihi salatu wassalam. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi syadidu sawadish sya'r. Maka tiba-tiba datang menghampiri kami, muncul seorang pria yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, sama sekali tidak terlihat tanda-tanda dia ini orang musafir yang baru melakukan perjalanan jauh. Sama sekali tidak ada tanda-tanda demikian. Wala ya'rifuhu minna ahadun, akan tetapi juga tidak ada yang mengenal dia di antara kami. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kalau dia penduduk negeri itu, tentunya mereka kenal. Ya. Naam. Tapi kenyataannya tidak ada yang mengenalnya. Seorang pun di antara para sahabat ketika itu tidak ada yang kenal orang ini. Ya. Dalam keadaan kondisinya bukan orang safar. Ya. Tanda-tandanya, tidak ada tanda-tanda dia ini seorang musafir. Maka, hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika dia mulai muncul, maka tiba-tiba dia mendekat dan duduk, ya, di dekat Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Maka dia menyandarkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Menempelkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah menempelkan kedua lututnya kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa ana wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersyahadat bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasalam adalah Rasulullah. Wa tuqimas salata, dan juga engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan menunaikan atau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, melakukan siam atau saum di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melakukan ibadah haji, ya, berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah tersebut. Qala sadaqta, mendengar jawaban Rasulullah, maka pria tersebut menjawab, ya, atau mengomentari dengan kalimat sadaqta, telah benar engkau, ya, telah jujur apa yang kau katakan. Qala, maka Umar berkata, ya, Umar berkata, mengomentari hal ini, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sungguh aneh menurut kami, ya. Ajib. Sangat mengherankan. Dia bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Jadi seolah-olah dia sudah tahu jawabannya. Dia bertanya bukan dalam keadaan tidak tahu, ya. Tapi lebih cenderung ke apa istilahnya? Menguji, ya. Ngetes, demikian. Dia bertanya, kemudian setelah dijawab, dia menyatakan, ya, jawabannya benar, ya. Engkau telah benar. Maka para sahabat heran ketika itu. Qala fa akhbirni anil iman. Maka dia melanjutkan, pria tadi, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku, apa itu iman. Qala, maka Rasulullah menjawab, antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulih, kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, kepada hari kiamat, hari kebangkitan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang baik maupun yang buruk. Qala, maka dia sekali lagi menjawab atau mengomentari dengan sadaqta, telah benar engkau, benar jawaban yang engkau sampaikan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Maka dia melanjutkan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Dia pasti melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Dia melanjutkan, pria tersebut, kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat dan hari kebangkitan. Qala, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ya. Jadi sama-sama enggak tahu, baik yang bertanya maupun yang ditanya sama-sama tidak tahu. Berbeda dengan hal-hal yang ditanyakan tadi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, sama-sama tahu sebenarnya. Ya, baik yang bertanya Jibril ketika itu maupun Rasulullah tahu, ya, berbeda dengan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, sama-sama tidak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, ya, kabarkan kepadaku tentang amaratiha, ai alamatiha. Alamat-alamat, tanda-tanda hari kiamat. Dhamir ha di situ kembalinya ke as-sa'ah, hari kebangkitan, hari kiamat. Qala, maka Rasulullah menjawab, ya. Jadi kalau kapan hari kiamat itu terjadi, kapan hari kebangkitan itu terjadi, tidak ada yang tahu. Ya, adapun tanda-tandanya, alamat-alamatnya, maka telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara tanda-tandanya adalah antalidal amatu rabbataha. Ya. Ai maknanya antalidal amadu amatu sayyidataha. Amah maknanya adalah budak wanita. Budak perempuan, ya, rabbataha, tuannya. Jadi di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya budak perempuan yang melahirkan tuannya. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan antalidal amatu rabbaha, yaitu banyaknya budak perempuan yang melahirkan tuan laki-lakinya. Kalau rabbataha, tuan perempuannya. Ya, jadi gambarannya sebagaimana yang dijelaskan para ulama, di antara tanda-tanda hari kiamat banyaknya budak, ya, budak wanita, ya, yang diperoleh dari peperangan. Karena di antara tanda-tanda mendekati hari kiamat adalah kathratu, ya, al-qatl wal-qital, banyaknya terjadi peperangan. Sehingga dari konsekuensi dari peperangan yang terjadi adalah banyaknya tawanan perang, ya, para wanita, ya, ditawan sehingga dijadikan budak. Dan dalam Islam dihalalkan, ya, seorang yang memiliki budak untuk menggauli budak tersebut. Sehingga ketika sang budak wanita yang digauli oleh tuannya tersebut hamil dan melahirkan anak dari tuannya tersebut, maka pada hakikatnya anak yang dia lahirkan adalah tuan dia. Karena adalah anak dari tuannya. Anak dari tuan adalah tuannya pula. Demikian. Baik yang dilahirkan adalah wanita, perempuan, anak perempuan, maka menjadi tuan perempuannya. Kalau yang dilahirkan laki-laki, maka menjadi tuan laki-lakinya. Demikian. Ini makna hadis atau makna kalimat ini, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a'asyah yatatawaluna fil bunyan. Dan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, engkau melihat orang-orang rakyat jelata, ya, rakyat jelata yang biasa menggembala kambing, mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Demikian, ya, rakyat jelata. Bahkan terkadang di sini disebutkan, ya, tidak memakai alas kaki. Dari rakyat-rakyat yang rendahan, ya, bukan kalangan bangsawan, bukan juga kalangan, ya, konglomerat, bukan. Tapi dari kalangan rakyat jelata yang biasa menggembala kambing, namun mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Summan talaqa. Kemudian setelah Rasulullah menjawab demikian, summan talaqa, maka pergilah pria tersebut, meninggalkan Rasulullah dan para sahabatnya. Falabithu maliyan, maka sudah ketika itu, ya, Rasulullah pun enggak menjelaskan apapun, ya. Pria itu pergi, sudah, ya. Selesai cerita. Tapi kemudian Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala an mengisahkan, falabithu maliyan, maka, ya, berselang beberapa waktu. Thumma qala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya kemarin, ya, siapa yang bertanya waktu itu? Qultu, maka aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, maka Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril, pria tersebut adalah jelmaan dari malaikat Jibril alaihissalam. Atakum yu'allimukum dinakum, yang datang menemui kalian untuk mengajarkan agama kalian. Demikian. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadhihi al-ashya'a hiya ad-dinu wa dhalika annaha mutadhamminatun lid-dini kullihi. Maka Rasulullah di dalam hadis yang kita baca tadi menjadikan Islam, iman dan ihsan, ya, tiga hal ini adalah sebagai agama, ya. Sebagai agama. Buktinya apa? Buktinya di akhir hadis Rasulullah menyatakan kepada Umar bin Khattab, atakum yu'allimukum dinakum. Mendatangi kalian, Jibril mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Apa saja yang ditanya oleh Jibril kepada Rasulullah? Tidak lain adalah tiga perkara ini, ya. Bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya tiga hal ini adalah agama, ya. Wa dzalika annaha mutadamminatun lid-dini kulli. Hal ini, ya, karena sesungguhnya tiga hal tersebut mencakup perkara-perkara agama seluruhnya, ya, telah tercakup ke dalam tiga hal tersebut, Islam, iman dan ihsan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa minhu ad-du'a'u wal khawfu wal raja'u wat tawakkulu wal raghbatu wal rahbatu wal khushu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighathatu wal dhabhu wan nadhru wa ghayru dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala. Setelah itu kemudian muallif menyebutkan contoh-contoh ibadah yang lainnya, yaitu addu'a. Addu'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dirinci satu persatu dalil-dalil dari ibadah-ibadah ini, ya. Addu'a, berdoa kepada Allah, ya. Kemudian al-khawf, ar-raja, at-tawakkul dan seterusnya. Kita akan rinci satu persatu nanti insyaallah ta'ala. Qawluhu kulluhu lillahi ta'ala, ucapan muallif, ya, kulluha lillahi ta'ala, seluruhnya adalah milik Allah, hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah ay kullu anwa'il ibadati mimma dhakara wa ghayruhu lillahi wahdahu la syarika lahu fala yahillu sarfuha li ghairillahi ta'ala. Seluruh jenis ibadah yang telah beliau sebutkan, ya, addu'a wal khauf war raja'u dan seterusnya, seluruhnya yang beliau sebutkan tersebut, wa ghairuhu lillah, dan juga yang tidak beliau sebutkan, ya, selain dari jenis-jenis ibadah yang telah beliau sebutkan tersebut, seluruhnya adalah lillah, milik Allah satu-satunya, ya, hanya boleh ditujukan kepada Allah satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, fala yahillu sarfuha li ghairillahi ta'ala, maka tidak halal ibadah-ibadah tersebut dipalingkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak halal, ya, hanya boleh ditujukan kepada Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaAllah. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.